Mitra Bisnis, pasangan nomor urut 3, Jokowi Ahok meraih perolehan suara terbanyak dalam rapat pleno rekapitulasi suara KPUD DKI Jakarta dengan total sekitar 2,4 juta atau 53,8% suara. Sementara pasangan Foke Nara hanya memperoleh 2,1 juta atau 46,2% suara. Pasangan Jokowi Ahok unggul di 5 wilayah administrasi DKI Jakarta. Hanya wilayah Kepulauan Seribu, pasangan usungan PDIP dan Gerindra itu kalah telak. KPU DKI Jakarta juga telah mengesahkan rekapitulasi itu. Sementara rencananya, pasangan Jokowi Ahok akan dilantik menjadi gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta pada 7 Oktober mendatang. Untuk membicarakan mengenai hal itu, segera kita berbincang dengan Sofyan Wanandi. Pak Sofyan, apa harapan Bapak dengan gubernur DKI yang baru ini? Tentu nggak bisa harapkan cepat-cepat. Tapi kan dia sudah bikin statement bahwa dia akan bantu yang kecil, yang menengah, apa namanya, rakyat miskin dulu. Dan itu memang sudah waktunya dibantu. Karena mereka itu mengenai rusunawanya, mengenai soal daripada sungainya, macam-macam. Ada jangka pendek, ada jangka panjang. Saya kan sudah bicara sama dia. Dan saya pikir ya, saya setuju dengan rencana-rencana dia dan bahwa ada hal-hal di mana dia harus perhatikan. Yang gede-gede itu, yang penting itu nggak usah dibantu lagi. Yang penting jangan diganggu. Itu saja menurut saya yang penting. Kita kan sudah bisa sendiri. Bidang-bidang yang kita tahu itu sebenarnya wewenang pemerintah. Kita juga nggak bisa yang gede-gede aja semuanya, yang rakyatnya sama sekali nanti nggak mendapatkan bagian, nanti gap sama besar, kan akhirnya dia yang membantu pada kita. Dan ini kan nggak baik juga. Biarlah dia, Pak Jokowi itu kan paling sedikit dia dengar orang. Ya, kalau Fokker kan terlalu lama di DKI, dia agak dia lebih tahu dari semua yang lain. Jadi dia nggak dengar. Dan dia sudah 5 tahun juga nggak juga bikin apa-apa yang berhasil kan. Kita biar ganti-ganti lah, rakyat ingin perubahan, dan kita coba itu perubahan. Dan kita dibantu aja dia, itu saja menurut saya. Nah, menurut Bapak, hal apa yang paling penting dibenahi oleh pasangan Jokowi Ahok setelah nanti dilantik? Yang paling penting itu menurut saya adalah dia memperbaiki daerah-daerah kumuh itu. Dia betul-betul bayar yang bawah-bawah jembatan, yang di bawah-bawah gerbang sungai itu, nah, bikinlah rusunawa-rusunawa, rumah-rumah buah buru itu supaya mereka bisa tinggal, jadi hiduplah sebagai manusia yang baik gitu. Itu yang paling penting, yang paling gampang itu birokrasinya dia bersihkan daripada korupsi dan segala macam yang orang anggap DKI ini juga menjadi sarangnya juga. Jadi asal dia tegas dan dia menggerakkan semua, dia pakai yang baik, yang nggak baik dia bersihkan. Jadi itu saya pikir dia pasti sukses. Kita bantulah pokoknya. Demikian Sofyan Wanandi. Saya Fahmi Andrian.